terima kasih teman-teman Putra Iwaka yang sudah kasih buka puasa spesial Putra Iwaka. Terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian. Ukir kemesraan di dalam mimpianku, tanda kasih Putra Iwaka. Ayo, birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam duka, di dalam suka, berdua kita bahagia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang mana buat Mas Sodik di sini dong.